Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailu lil kafirin min adabin shadid الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. قال الإمام سعد رحمه الله يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق ليخرج الناس من الظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والأخلاق الحسنة Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan kepada kita annahu anzala kitabahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memberikan manfaat kepada seluruh makhluk, mengeluarkan manusia dari kezaliman, kegelapan, kebodohan, kekufuran, akhlak yang buruk, berbagai maksiat, dikeluarkan menuju cahaya ilmu, cahaya iman, akhlak yang baik. Tentunya bi'idni rabbihim, dengan izin Allah. La yahsul minhumul muradul mahbub lillah illa bi'iradatin min Allah wa ma'unatin fafihi hasan lil'ibad ala al-isti'ana bi rabbihim. Seorang tidak akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, yang dia cintai dari ibadah yang dicintai oleh Allah, kecuali dengan kehendak Allah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Fafihasun lil'ibad, dalam ayat-ayat ini yang mulia, anjuran kepada hamba-hambanya agar selalu minta tolong kepada Allah di dalam ibadah, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Ini digandengkannya ibadah dengan isti'anah. Karena apa? Seorang di dalam beribadah harus dengan pertolongan dari Allah. Dia tidak mungkin bisa sholat, tidak mungkin bisa ibadah-ibadah yang lainnya, melainkan harus minta pertolongan pada Allah di dalam ibadah tersebut. Sama basara nur alladhi yahdihim ila hadzal kitab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentafsirkan cahaya yang dimaksud, ya, yang memberikan hidayah di dalam Al-Quran ini. Cahaya yang dimaksud adalah ila siratil azizil hamid, yang menggiring, yang mengajak kepada jalan menuju Allah al-azizil hamid, al-musil ilih, yang akan sampai kepada Allah, ila dari karamatih, tempat surga yang di situ kemuliaan bagi hamba-hambanya. Al-mustamil ala al-ilm bil-haq wal-amal bih, yang mencakup di dalamnya kandungan ilmu yang hak dan amalan. Wa fi dhikril azizil hamid, sehingga di dalam penyebutan ila siratil azizil hamid, al-azizil hamid, penyebutan nama Allah al-azizil hamid setelah siratul mustaqim ila sirat, ya, penyebutan al-azizil hamid setelah disebutkannya sirat, jalan, ba'da dzikr sirat al-musil ilaih, yang mengarah, yang ujungnya akan kepada Allah, kembali kepada Allah tentunya, adalah merupakan isyarat, satu isyarat ila anna man salakahu fa huwa aziz bi'izzillah. Orang yang berjalan di atas siratul mustaqim ini, dia akan mulia, dia akan mulia, mendapatkan kemuliaan dari siapa? Dari Allah. Qawiyun, dia akan kuat, karena kekuatan datangnya dari Allah. Walau lam yakun lahu ansarun illallah, walaupun enggak ada yang nolong, walaupun tidak ada yang menolong kecuali hanyalah Allah. Ya, sehingga jangan bersedih misalkan antum atau kita enggak ada yang nolong, ya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, mau di kota, mau di pedalaman, mau di desa, tidak ada yang nolong. Ya mungkin manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya. Mahmudun fi umuri hasanal aqibah. Segala urusannya akan terpuji, mudah, selalu baik hasilnya, karena dia berjalan di atas jalannya Allah, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak ada yang menolong dari kalangan manusia. Ya manusia biasa, sebagaimana kita manusia makan, minum, sama. Mereka senang, mereka susah, sama, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Sehingga tidak perlu bawa perasaan sedih atau bagaimana, seolah-olah tidak ada yang mendukung dia, seolah-olah tidak ada yang menolong dia. Tidak perlu yang seperti itu. Ada yang nolong atau tidak ada yang nolong, dia jalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan terus menuju Allah Subhanahu wa taala. Liyadulla dzalika 'ala anna shiratullah. Dengan demikian, untuk menunjukkan sungguhnya jalan menuju Allah, min akbaril adillah, adalah termasuk dalil yang paling besar. Alama lillahi min sifatil kamal. Sungguhnya bagi Allah memiliki sifatul kamal, sifat-sifat yang maha sempurna. Nu'tul jalal, sifat yang mulia. Wa anna alladhi nasabahu li'ibadi azizul sultan hamidun fi aqwali wa af'ali wa ahkami. Dan sungguhnya yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah milik Allah azizul sultan, yang maha kuat, kerajaannya yang maha terpuji dalam ucapan, perbuatan, ahkam, hukum-hukumnya. Wa anahu ma'luh ma'budul bil ibadat. Sungguhnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'luh, yang hanya disembah, yang hanya diibadahi. Allati hiya manazil siratal mustaqim, yang kedudukannya pada hakikatnya jalan menuju siratal mustaqim, menuju Allah. Wa anna kama anna lahu mulku samawati wal ardh khalqan rizqan wa tadbira. Hal ini sebagaimana hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, penciptaannya, memberikan rezeki, pengaturannya. Falahul hukum ala ibadih bi ahkami diniyah. Hanya milik Allah pula hukum ya terhadap hamba-hambanya dengan ahkam diniyah. Lianau mulku, karena hamba seluruhnya milik Allah. Wala yaliku bihi an yatrukahum suda, sehingga tidak layak manusia ditinggalkan begitu saja tanpa ada kitab, tanpa ada petunjuk, tanpa ada rasul. Falamma bayyana dalil al-burhan, maka tatkala disebutkan dalil dan burhan, tawa'ada man lam yangkud lidhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman terhadap mereka-mereka yang tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada hukum Allah. Yaitu mereka adalah orang-orang yang kafir. Wailul kafirina min azabin syarid, celakalah bagi mereka-mereka, orang-orang kafir, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih, karena mereka tidak mau tunduk terhadap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.